السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya kita membahas surah Al-Mu'minun ayat ke-29. Sekarang kita membahas ayat ke-30. Yang berbunyi yaitu Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Artinya, sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh alaihi salam. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa inna fi dzalika laayat, sungguhnya pada tanda-tanda kebesaran Allah ini suatu ibrah, suatu menjadi pelajaran kepada kita tentang kisah-kisah Nabi Nuh alaihi salam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menguji Nabi Nuh alaihi salam, tetapi Nabi Nuh tetap teguh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini harus digambarkan dan direnungi kepada orang-orang yang memiliki akal dan pikirannya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Di dalam ilmu tauhid, kita harus mengimani yang pertama kekuasaan Allah. Yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang pertama siksaan kubur, alam akhirat, alam barzakh, surga dan neraka. Alam ini saling berganti pagi, siang, malam, dan manusia ada yang wafat, ada yang hidup. Ini adalah suatu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani. Yang kedua, kita imani zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan Allah, bahwa Allah lah yang pantas kita sembah dan Allah lah yang layak yang disembah, dan Allah tidak boleh dinafikan kepada sesuatu kecuali hanya Allah yang pantas kita sembah. Dan ayat ini juga menjelaskan wa in kunna lamubtalin, dan sesungguhnya sungguh kami akan memberikan bencana kepada kaum-kaum Nuh yang mereka itu tidak tunduk dan tidak patuh kepada Nabi Nuh alaihissalam, yang mereka menganggap Nabi Nuh itu adalah bukan Nabi, dia adalah seorang manusia biasa yang diceritakan oleh ayat-ayat sebelumnya. Sekalipun anak dan istrinya tidak beriman, tetapi Allah tetap mengabaikan anak kandung dan istri dari Nabi Nuh alaihissalam. Samping kita ada Dr. Zainal Arifin, kami persilakan Dr. Ya, terima kasih. Ayat 30 dari surat Al-Mu'minun ini dapat kita ambil inspirasinya. Orang-orang yang sejaman dengan Nabi Nuh sudah diberi kesempatan dan peringatan. Kesempatan dan peringatan itu tidaklah sebentar, tetapi berlangsung selama 950 tahun. Tapi mereka tetap ingkar, dan akhirnya mereka pun binasa. Itulah konsekuensi logis dari keingkaran atas kesempatan dan peringatan yang telah diberikan. Tetapi agama Allah tetap hidup, dan ia berjalan terus sampai generasi-generasi berikutnya. Maka tidakkah kita sebagai manusia akan mengerti? Apakah kita tidak mengambil pelajaran bahwa agama Islam adalah agama yang benar, pengikut para nabi adalah mereka yang menang, sejarah telah membuktikan bahwa yang beriman pasti bahagia, yang kafir pasti menderita. Mendengar yang dimuliakan Allah, di sisi lain Kajian arkeologi modern menemukan inna fi dzalika la ayah. Sungguh pada kisah Nabi Nuh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Arkeologi di dalam Al-Qur'an disebutkan wastawad alal jud. Kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi. Sementara di kitab Perjanjian Lama di surat Kejadian disebutkan bahwa kapal Nabi Nuh mendarat di Arera. Setelah arkeolog dari kajian Bibel Itali mengkaji selama puluhan tahun di Turki, di dua bukit Arera ternyata tidak ditemukan kapal itu mendarat di situ. Maka bergabunglah tim arkeologi dari Turki dan mengkaji dari sumber Al-Qur'anul Karim, di mana salah satu bukit di pegunungan Arera itu ada nama bukitnya Al-Judi, dan setelah dilihat dari kejauhan terlihatlah dengan jelas bahwa bentuk pegunungan itu menyerupai kapal yang berlabuh dengan buritan depan dan di belakang serta tengahnya yang sungguh luar biasa. Ini menggambarkan kepada kita bahwa Al-Qur'an dalam ijazul ilminya dengan sains modernnya masih menantang kita bahwa apa yang diucapkan Allah dalam Al-Qur'an jauh lebih benar daripada apa yang tertuang di dalam kitab suci sebelumnya. Inilah inna fi dzalika laayat. Sungguh ini merupakan satu tanda dari tanda-tanda banyak sekali kebesaran Allah. Bagaimana mungkin kapal tersebut yang dibuat dari kayu wad dusur dengan paku yang diikat atau sesuatu yang kuat mengikat dapat berjalan begitu besarnya dengan kapal yang sungguh luar biasa besarnya. Itu juga merupakan tanda-tanda yang lain bagaimana kuasa Allah dapat menenggelamkan bumi yang begitu besar, kemudian akhirnya menyurutkan airnya kembali. Ini juga merupakan tanda, dan ini pelajaran bagi kita, jika Allah berkehendak untuk menenggelamkan bumi ini yang besarnya sebesar satu titik di antara jutaan titik-titik bintang di langit, sangat mudah dan sangat sederhana. Maka ketika Allah menyiksa, menurunkan siksaan kepada umat Nabi Nuh atau siapa saja yang membangkang, maka itulah bukan suatu hal yang sulit bagi Allah. Maka pelajaran penting dari bukti dan kuasa Allah ini adalah berimanlah kita kepadanya, karena iman itu membahagiakan. Ya, para pendengar rahimakumullah, di penutup ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kunna lamubtalin, dan kami benar-benar akan menimpakan siksaan kepada kaum Nabi Nuh. Kita tahu bagaimana kerasnya penentangan dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, tapi ternyata hanya segelintir orang saja yang kemudian beriman dan mau mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Dan apa konsekuensinya, dan apa akhir daripada sikap penentangan, keras kepala dan tidak mau menerima kebenaran tersebut? Tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya kehancuran. Tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya berupa penyesalan, karena kemudian sikap keras mereka itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang sangat dahsyat, ditenggelamkan. Ya, karena salah satu mati yang sangat menyakitkan itu adalah mati tenggelam, karena paru-paru kita itu pecah ya akibat terisi oleh air ya. Sehingga di dalam agama Islam salah satu mati syahid ya, walaupun syahidnya itu tidak seperti syahid berperang di jalan Allah, yaitu dengan mati terbakar atau mati tenggelam, karena memang sangat menyakitkan. Nah, di dalam ayat Al-Quran dan juga di dalam sejarah-sejarah umat-umat terdahulu, kita bisa mendapatkan informasi bahwa setiap penentangan, setiap tindakan yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala itu berakhir dengan kehancuran. Fa arsalna 'alaihim rihan sarsaram fi ayyamin nahisatil lunziqahum 'adzabul khizi ya. Kami kirimkan kepada mereka angin dingin yang sangat menusuk ya, sebagai hukuman dari kami, sehingga akhirnya mati bergelimpangan seperti kutu-kutu mati bergelimpangan atau nyamuk mati bergelimpangan, tidak mampu berbuat apapun. ya. Ada lagi faja'annaha 'aliyaha safilaha, kami balikkan bumi itu ya, yang atas menjadi ke bawah, ketika mereka sangat keras kepada Nabi Lut alaihi salam ya. Dan masih banyak lagi yang lain bahwa tidak ada akhirnya. Abu Jahal yang begitu sangat keras, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan dan namanya di dalam keterangan hukumannya di dalam Al-Qur'an, Tabat siada Abi Lahabi watab ya, Abi Lahabnya itu tidak akan ada manfaatnya. Dan konsekuensinya begitu sangat besar, dampak negatifnya begitu sangat besar ketika kita mencoba untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang terbaik adalah sebagaimana Nabi Nuh tunduk dan patuh kepada Allah, begitu juga di dalam kehidupan kita saat sekarang ini, jadilah seorang muslim yang tunduk dan patuh kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, mengikuti segala perintah Allah, pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Saya kira itu, Ustaz. Ya, terima kasih kepada dua narasumber tadi yang telah menjelaskan ayat ke 30 yang berbunyi yang sudah dijelaskan tadi. Mudah-mudahan kisah Nabi Nuh pada ayat ke 30 ini dapat bermanfaat. Amin. Dan menjadi ibrah kepada kita semua. Amin. Sehingga kita dapat mempelajari dan kita dapat mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh tersebut. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.